Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa mubashirin wa mundhirin liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan syukur, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah memasuki ayat ke-25 dari surah Al-Kahfi, yang mana kali ini kita akan menjelaskan bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tentang Ashabul Kahfi, berapa lamakah mereka itu ditidurkan Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara terperinci kepada kita, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan tersebut pada Rasulnya tentang Ashabul Kahfi, yaitu menyebutkan tentang jumlah tahun ketika para pemuda tersebut berada di dalam gua, yaitu selama 300 tahun. Ini merupakan jumlah yang sebenarnya sesuai dengan hitungan perjalanan matahari. Bahkan yang menjadi lebih indahnya lagi di dalam ayat ini adalah ketika disebutkan Allah pada akhir ayat itu wazdadu tis'a. Tis'a di sini adalah yang dimaksudkan dari 300 tahun ditambah 9 tahun lagi, maka menjadi 309 tahun. Subhanallah, waktu ini adalah waktu yang sangat panjang. Kalau kita bandingkan, kita hidup di dunia ini, tidak ada pernah orang yang hidup sekarang ini mencapai 100 tahun lebih. Itu kalaupun ada hanya satu. Ini 309 tahun, lebih banyak tidur daripada hidup mereka. Tapi itu atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya mengatakan atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Karena mereka tidak mati, mereka masih hidup. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan sampai 309 tahun dengan firman Allah walabithu fi kahfihim 300 sinin. 309 tahun itu adalah waktu yang begitu amat panjangnya kalau kita hidup di dunia ini. Maka di sini banyak sekali hikmah dan pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Tentunya pelajaran pertama bagi orang-orang yang sudah mendahului kita, artinya meninggal, orang-orang yang kerabat kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kasihi, yang sayangi, itu apabila nanti dibangkitkan mereka, mungkin halnya sama dengan apa yang dijawab oleh Ashabul Kahfi ini. Hanya beberapa hari saja. Subhanallah, maha suci Allah yang mana telah merubah segala sesuatunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berubah dengan zat dan asma'ullah. Subhanallah, yughayyirul ahwal wala yataghayyar, dan Allah tidak akan pernah berubah dengan apa yang sudah ditentukannya. Maka pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, waktu itu adalah milik Allah, hari itu adalah milik Allah, siang malam adalah milik Allah. Apa yang dapat kita ambil pelajaran ketika saya mengatakan ini? Kita tidak usah memikirkan waktu hari demi hari, Tapi yang kita patut pikirkan di sini adalah bagaimana kita terus dapat menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang dipancarkan dari keimanan pemuda-pemuda mukmin, yaitu Ashabul Kahfi, mendapatkan rahmat Allah yang mana tubuh mereka itu tidak rapuh, tidak menjadi tulang belulang, disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak kita dapati orang-orang yang berada di dalam kuburan, banyak orang-orang yang tidak tersentuh badannya itu oleh tanah. Disebabkan apa? Disebabkan dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal mata kita berzikir kepada Allah melihat hal suatu yang baik, tangan kita minimal berzikir yaitu dengan memberikan infak ataupun sedekah walaupun 500 perak ataupun 1000, ini adalah menandakan tangan kita, kaki kita, kemana kita melangkah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ini sudah kita jadikan zikir kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat yang tiada terhingga. Maka untuk lebih luasnya lagi akan disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq terkait dengan ayat 25 surah Al-Kahfi, bahwa mereka tinggal di dalam gua 300 tahun. Ada kata-kata wazdadu tis'a, ditambah dengan 9 tahun lagi. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, berdasarkan tahun miladiah Masehi, mereka menetap di gua selama 300 tahun sahaja. Dan kenapa ada kata-kata 9 tahun? Karena berdasarkan tahun Hijriyah Qomariyah, maka 309 tahun. Ada perbedaan setahun antara Masehi dengan Qomari, dengan Hijriyah, atau Syamsiyah dengan Qomariyah, perhitungan perputaran matahari dan perputaran bulan, yaitu satu tahun 365 menurut hitungan matahari dan menurut hitungan bulan itu lebih pendek 9 hari. Jadi disinilah kehebatan Al-Quran yang menyebutkan wazdadu tis'a sebagai bentuk dari perhitungan bulan. Jadi terhitung dari Syamsiyah, perhitungan matahari 300 tahun, dihitung dari Qomariyah wazdadu tis'a, ditambah dengan 9 menjadi 309 tahun. Hijriah yang selisihnya lebih kurang 11 hari dalam setiap tahunnya, bukan 9, 11 hari dalam setiap tahunnya. Yang menjadi pelajaran menarik dari hal ini, di awal-awal tahun Hijriah, di akhir tahun Masehi, masih ada kita menemukan umat Islam bahwa Muharram dan Hijriah itu tahunnya umat Islam dan Masehi itu tahunnya umat Kristiani. Ini adalah suatu pola pikir yang salah. Ini adalah selalu paradigma yang perlu dibenarkan dan diluruskan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda di dalam hadis kudsinya, la tasubbud dahra wa ana ad-dahr. Jangan engkau mencaci waktu, aku adalah waktu. Perhitungan Masehi dan Qomariyah, Syamsiyah dan Qomariyah, perputaran matahari dan bulan itu semua terjadi adalah berkat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bulan itu milik umat Islam dan matahari milik orang kafir? Tidak. Sehingga dia mengatakan Masehi itu tahunnya orang kafir dan Hijriah itu tahunnya umat Islam. Itu tentu saja pola pikir yang perlu diluruskan. Dan di sini, di ayat ini, Allah menegaskan pertama kali dengan tahun Masehi 300 tahun dan ditambah dengan 9 menjadi tahun Hijriah. Di sini Allah menggabungkan peran penting antara Masehi dan Hijriah, wazdadu tis'a. Tidak ada perbedaan antara Masehi dengan Hijriah, antara Syamsiyah dengan Qomariyah. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan dan matahari adalah makhluk Allah, dengan perputaran matahari terjadilah Syamsiah atau Masehi, dengan perputaran bulan terjadilah Qomariyah atau tahun Hijriyah. Semuanya kembali kepada pernyataan awal adalah bagian dari Islam yang universal, yang rahmatan lil alamin. Maka kita harapkan kepada umat Islam yang mendengung-dengungkan bahwa Muharram adalah tahun baru Islam, juga mempromosikan bahwa satu Masehi juga adalah satu Januari, juga adalah bagian dari tahun baru Islam. Karena apa? Karena matahari juga milik Allah dan bulan juga milik Allah. Iya, memang hal yang sangat menarik sekali di dalam penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin, menekankan pada intinya adalah bahwasanya itu adalah berkat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin terdapat perbedaan sekarang itu disebabkan oleh budaya. Budaya sehingga memisahkan karena tidak tahu dan sebab bagaimana terjadinya hal tersebut. Maka inilah yang sangat kita pentingkan di dalam Islam, agar kita dapat bersikap lebih dapat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini yang paling kita pentingkan adalah bagaimana kita dapat mewujudkan ketaatan kita untuk disebarluaskan, tidak memandang waktu dan tempat, sehingga kita mendapatkan betul-betul rahmatan lil alamin, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka hal yang paling penting sebelum kita tutup dalam hal ini adalah di sini Allah menyebutkan bilangan secara rinci, tapi ketika Allah menceritakan tentang berapa jumlah mereka di dalam kubur, dalam gua tersebut, Allah tidak pernah jelaskan. Kenapa? Dalam ayat ini adalah yang Allah tunjukkan adalah kuasanya. Dalam hal bilangan berapa orang yang disebutkan, Allah tidak pernah menyebutkan, karena itu adalah bukan bagian yang terpenting dalam cerita tersebut. Yang bagian terpenting adalah bagaimana kita dapat memaknai kekuasaan Allah sehingga meluaslah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.